الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني رحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari kajian rutin kita setiap malam Selasa, malam Selasa, yaitu pembahasan seputar tafsir surat-surat dari Kitabullah, dari Al-Quranul Karim. Di pertemuan sebelumnya, dua pekan yang lalu kurang lebih, kita telah selesai membaca dari tafsir salah satu surat Makkiyah, yaitu surat At-Taghabun. Ya. Dan surat setelahnya adalah surat At-Talaq. Dan di pertemuan lalu tidak atau belum kita baca ini, kita gunakan yang lalu untuk perkara terkait dengan kurban dan lahu minkum, tidak kita lanjutkan. Mungkin di lain kesempatan di bab fikih di Umdatul Ahkam juga akan terlewati insyaallah taala. Sehingga kita kembali ke topik dan tema kita. Dan alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah melewati 10 awal bulan Dzulhijjah, begitu pula juga ayyamut tasyrik, hari-harinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau sudah selesai dari suatu urusan, maka tegakkanlah badanmu kembali, ya. Dan hanya kepada Rabbmu hendaklah engkau berharap. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita kembali bersemangat, kembali menyikapkan badan, beraktivitas, beramal setelah melaksanakan suatu kegiatan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada ulama banyak kalam di situ, di surat tersebut, apakah setelah sholat zikir, setelah zikir kemudian beranjak melakukan amal yang lain, dan begitu seterusnya silih berganti dari satu musim, dari satu amal ke amal yang lainnya. Setelah selesai, apakah dari sebagian libur, sebagian makan, minum, zikir dan di hari rayanya dan yang lain, kemudian setelah itu masuk kembali, mengkaji kembali, maka kita ingatkan untuk kembali bersemangat, karena Allah katakan fa idza faraghta fansab, tegakkan badanmu untuk beramal, berkegiatan, wa ila rabbika farghab. Dan Allah mengingatkan juga untuk kita mengikhlaskan niat hanya semata lillahi ta'ala, karena sayang ketika kita sudah capek-capek melakukan kegiatan ini itu tapi tidak ikhlas, waliyadzubillah, maka sia-sia dan tidak akan dihitung dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan tafsir surat yang berikutnya, yaitu tafsir surat At-Talaq. Wa hiya madaniyah. Surat At-Talaq ini surat di antara surat Madaniyah. Dan Madaniyah sebagaimana kita ketahui adalah surat-surat yang turun setelah hijrah. Apakah itu di kota Madinah atau di yang selainnya. Dan karena kebanyakannya turun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Al-hukmu alal ghalib, karena keumumannya, kebanyakannya, hampir semuanya di Madinah. Tetapi batasnya adalah hijrah. Surat-surat yang turun sebelum hijrah, surat-surat Makkiyah. Surat-surat yang turun setelah hijrah disebut surat-surat Madaniyah. Kita baca ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhallazi, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Dan sebagaimana surat-surat Madaniyah yang lain biasanya lebih panjang dibanding surat-surat Makkiyah. Ya, inna atayna kal kautsar wa sallil rabbika wanhar inna syariyaka wa labutak kulu allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad. Itu ciri surat-surat Makkiyah, pendek-pendek belakangnya sama ya, dan kebanyakannya berisi tentang akidah ya, semua Al-Quran akidah ya. Tetapi ahkam ibadah, hukum-hukum ibadah seputar warisan, hukum jual beli, utang piutang ya, kemudian hijab, kemudian juga apa, pernikahan, talak dan seterusnya, ini hukum-hukum turunnya adalah setelah hijrah, turunnya adalah surat-surat Madaniyah. Makanya surat-surat Al-Baqarah, Al-Maidah, Ali Imran panjang-panjang isinya hukum-hukum ya. Sehingga setelah kaum muslimin itu kuat dapat akidahnya, seorang yang sudah memiliki keyakinan ini adalah ajaran yang hak ya, untuk diikuti, maka dia akan mudah kemudian bertanya, apa hukumnya begini, bagaimana caranya ini, sholat demikian, zakat demikian, bagaimana itu hijab, bagaimana pembagian waris, terus setelahnya ya, maka banyak turun hukum-hukum ibadah dalam agama kita sejak di periode Madaniyah. Dan ini salah satu apa namanya suratnya, sehingga sekalipun di satu juz yang sama ya, belum tentu itu semuanya surat Makkiyah semua ya, semuanya surat Madaniyah semua, belum tentu. Ini hanya penyusunan yang disusun para sahabat, dan ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah, sehingga turunnya dulu tidak seperti ini ya, Al-Fatihah dulu kemudian Al-Baqarah lengkap kemudian Al-Imran, tidak. Sebagian ayat turun ya, Al-Alaq berapa ayat, turun lagi yang lain, berapa lagi turun lagi yang ini, kemudian lengkap disusun, dibukukan, ditulis jadi mushaf ini. Baik. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, jika engkau hendak mentalak atau jika kalian hendak mentalak para wanita, yaitu istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka karena atau berdasar masa iddah mereka. Wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddah tersebut. Wattaqullaha rabbakum, dan hendaklah kalian takut kepada Rabb kalian, hendaklah kalian bertakwa, takut kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian usir mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, dan jangan pula mereka minggat keluar dari rumah mereka. Illa ayyatina bifahisyatin mubayyinah, kecuali mereka mengerjakan tindakan senonoh yang jelas, tindakan zina yang jelas. Wa tilka hududullah, itulah batas-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, faqad zalama nafsah, maka sungguh dia telah menganiaya dirinya sendiri. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra, engkau tidak tahu, siapa tahu, atau barangkali Allah menakdirkan, memunculkan setelah kejadian tersebut suatu perkara. Setelah ditalak tapi masih dalam rumah, mungkin menyesal, kemudian rujuk, tidak jadi ditalak dan seterusnya. Jadi ada aturan-aturan seputar ini, yaitu seputar talak. Berkaitan dengan ayat yang seterusnya, faidha balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf wa farikuhunna bima'ruf, dan seterusnya. Kita baca dulu keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sayyidina Muta. Atau sebelumnya kita ingatkan terkait dengan perkara masalah talak ini. Jadi talak ini adalah sebagaimana apa yang disebutkan para ulama ya, ini salah satu contoh sikap pertengahan al-Islam dibanding ajaran yang lain. Sebagaimana Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan, dan demikian pula para ulama al-Islam, al-sunnati wasatun bainan nihal kama anna ahlal Islam wasatun bainal milal. Al-sunnah itu kelompok yang pertengahan di antara kelompok-kelompok sempalan lainnya, sebagaimana agama al-Islam adalah agama yang pertengahan di antara ajaran agama yang selainnya. Jadi terkait dengan masalah wanita haid contohnya, ada orang sekelompok dalam Yahudi, mereka la yu'akiluna, tidak mau, tidak sudi untuk makan bersama wanita haid. Mereka bikinkan suatu ruangan khusus di pinggir rumah, di luar rumah, untuk kalau dia wanita haid tersebut datang bulan, disuruh bertempat di ruangan tersebut dan tidak bersama dengan anggota keluarga yang lain. Sedemikiannya dikucilkan dan sedemikiannya dijauhi sampai suci. Dan ada golongan yang selainnya, Nasara, biasa saja semua orang wanita haid boleh berinteraksi apa saja, sampai pun dalam masalah, mohon maaf, hubungan suami istri. Kalaupun datang mereka menjauhi dari hal tersebut, ya, karena alasan kebersihan dan beberapa hal yang lain, tapi bukan dini, bukan keyakinan mereka. Mereka menghalalkan segala sesuatu sampai mendatangi istri ketika masa haid. Al-Islam enggak. Ya. Ketika mereka bertanya kepada Nabi tentang haid, ya selalu dakanil mahid, kul huwa adha, fa'atazilun nisa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya, jawab itu najis. Dengan kesepakatan ulama, maka jauhi wanita yakni dari menggaulinya, ya, ketika datang bulannya. Aida tataharna fa'atuhunna min haidu amarakumullah. Kalau sudah suci, dia dan seterusnya boleh. Itu contoh. Dan contoh-contoh yang lain banyak. Yahudi begitu lancang dan kurang ajar terhadap para nabinya. Ada yang diancam, ada yang dibunuh, ya, ada yang diejek, ya, ya. Idhab anta wa rabbuka, pergi sana kau Musa dengan Rabbmu, faqatila, berdua jihad sendiri sana. Inna hahuna qa'idun, kami di sini duduk-duduk. Padahal dulu mereka yang minta untuk diberikan bumi yang dijanjikan. Disuruh menghadapi mereka dan Allah janjikan kalian akan dimenangkan, tak mau. Dan sebagian nabi bahkan mereka bunuh dan mereka aniaya. Nasara, mereka menyanjung, memuji nabi mereka, tapi berlebih sampai menuhankannya. Nah, sehingga mereka agungkan sampai mereka berikan sifat dari sifat-sifat ketuhanan yang tidak pantas dimiliki kecuali hanya oleh Rabbul Alamin, Allah, Rabb semesta alam. Tapi mereka berikan kepada nabi dan mereka tuhankan dan mereka anggap ini bagian dari Tuhan. Agama Islam tidak memuliakan para nabi, tidak mengejeknya, tidak menghinanya, dan tidak membolehkan dan menganggap semua nabi itu maksum, terjaga, dan para nabi adalah orang-orang mulia. Dan kalau mau ada kesalahannya, Allah telah lebur, dan mereka lah para penghuni jannah, dan mereka lah uswah contoh, ya. Mereka lah orang-orang mulia, dekat dan dicintai oleh Allah SWT. Tidak boleh kita menghina seorang pun dari mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, satu pun tidak kita bedakan. Tapi ada yang lebih mulia dibanding nabi yang lain, tapi semuanya mulia. Tidak kemudian dibalas atau diejek nabi kita Muhammad, kita balas mengejek nabi Isa, tidak boleh. Diejek, kita balas mengejek Nabi Musa, tidak boleh. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita untuk mencintai, menghormati mereka, Nabi Isa Alaihissalam, Nabi Musa, dengan sebenar-benar penghormatan dan pengagungan, tetapi yang pantas bagi mereka sesuai kedudukannya, dan tidak pengagungan yang melebihi batasnya hingga menuhankannya. Begitu pula makanya ketika Isa datang, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan qaul, wahyu ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan keyakinan mereka. Ketika Yahudi mengatakan ini anak zina, Maryam dapat dari mana? Tiba-tiba datang lama enggak kelihatan, sekarang hamil. Zina sama siapa ini? Lahir Isa, ini waladuz zina, anak zina. Sementara Nasrani menganggap ini Maryam wanita suci, ya. Dan dia pelayan rumah Tuhan Baitul Maqdis, ya, suka di mihrabnya, itikaf di sana, tiba-tiba mengandung, ini pasti anak Tuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang liyunzira alladziina qalu ittakhadallahu walada, untuk memberi peringatan terhadap orang-orang yang mengatakan Allah mengangkat anak. Kalau enggak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Ini Isa ibnu Maryam, putranya Maryam, ya. Ini mukjizat di antara mukjizat, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptanya. Bukan Tuhan tetapi nabi dan utusan Allah yang mulia. Dan banyak lagi contoh-contoh pertengahan al-Islam di antara jalan-jalan yang lain. Begitu pula pertengahan golongan ahlu sunnah dibanding kelompok-kelompok sempalan yang lain. Kita kembali ke masalah talak. Begitu pula bab masalah talak. Ada di masa jahiliyah dahulu, musyrikin Mekah, kaumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika belum kenal cahaya Islam, mereka memperlakukan wanita begitu seenaknya. Mau menikah 10, 20, 50, mau berapapun. Mau ditolak, balik lagi. Tolak lagi, balik lagi. Tanpa batas waktu. Mau ratusan kali ditolak, kemudian digantung, tidak ada keputusan ini masih istrinya bukan, masih ada masa iddahnya atau enggak, siapa yang berhak menafkahi, putus-putus. Tidak lagi dinafkahi. Sampai sekian waktu enggak tahu. Begitu saya pengen rujuk, rujuk, balik sini. Paksa ke rumahnya. Begitu terzalimi dan tersiksa kaum wanita. Talak menjadi bahan atau mereka perlakukan seenaknya tanpa aturan, tanpa masa iddah, tanpa batas maksimal berapa kali talak sesuka mereka. Dan wanita menjadi bahan mainan ahlul jahiliyah dahulu. Ya, balik, lepaskan, tarik lagi, ambil, pulangkan lagi, ambil lagi, dan seterusnya. Sementara ada golongan yang mengharamkan talak, Nasara. Mereka menganggap ini dua insan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, bersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram, tidak boleh untuk dipisah. Siapa yang memisahkan yang telah dipersatukan Tuhan? Dianggap sesat dan menyimpang oleh mereka. Tidak boleh. Nah, itu ada pembahasan khusus di masalah dirasatul adyan, pembahasan agama-agama, khususnya adya ad-din Nasraniyah. Pembahasan seputar ajaran agama Nasraniyah. Dan itu ada beberapa perbedaan antara Protestan dengan Katolik dan beberapa hal seputar hal itu. Al-Islam membahas tentang masalah talak, bahwa talak itu sesuatu yang tidak semestinya untuk gegabah seseorang melakukannya. Tetapi jika memang ada sebab-sebab uzur, kedua insan ini tidak baik dipaksakan terus-menerus bersama, maka Islam memberikan jalan keluar dengan salah satunya talak di tangan suami. Adapun khulu, cerai dari pihak istri. Dan masing-masingnya ada ketentuannya. Dan talak ini disebutkan bahwa iblis itu setiap hari-harinya sebagaimana disebutkan hadis Abu Musa al-Asy'ari secara marfu, ya, Nabi sallallahu alaihi mengatakan idza asbaha iblis batta junuda, setiap pagi iblis mengerahkan bala tentara pasukannya, syaitan dari kalangan jin. Fayaqulu man adalla al-yawma musliman albastuhu taj, siapa yang hari ini telah berhasil menyesatkan seorang muslim sehingga aku akan pakaikan kepadanya mahkota. Qala fayakhruju hadza fayaqul lam azal bihi hatta tallaqa imra'atah, maka keluar salah satu di antara pasukan tersebut mengatakan aku terus-menerus menempelnya, mengiringinya, menggodanya sampai dia mencerai istrinya. Fayaqul awshaka an yatazawwaj, tapi iblis masih menjawab, kalau cuma cerai nanti toh mereka bisa menikah lagi. Ini satu sisi. Tapi syahidnya apa? Bahwa sesuatu hal yang diusahakan oleh anak buah iblis adalah untuk mencerai-beraikan kerukunan di antara muslimin, di antaranya rumah tangga mereka. Ini syahidnya. Meskipun ada yang lebih besar daripada itu. disebutkan lam azal bihi hatta aqa walidai. Ada lagi wayaji'u hadza, datang anak buah iblis yang lain mengatakan aku terus menempelnya, menggodanya sampai dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Entah minggat atau memaki-maki ayahnya atau berani kepada ibunya atau yang lain, durhaka. Fayaqul yushiku an yabirrahuma. Tapi enggak lama lagi dia akan tobat, kembali bakti dan baik kepada orang tuanya lagi. Kata iblis, waji wa ada, datang lagi orang anak buah iblis yang ketiga, lam azal bi hatta asyrak. Ya. Aku terus menggodanya sampai dia terjatuh dalam kesyirikan. Nah, ini dipuji oleh iblis. Anta engkau. Nah, ini baru hebat. Engkau baru hebat. Dan disebut waji wa ada fayaqul, ada lagi yang mengatakan lam azal bi hatta qatal. Aku terus mengiringinya sampai dia berhasil membunuh nyawa yang diharamkan. Fayaqulu anta wa yalbasuhu at-taj. Engkau dan dipakaikan mahkota si pembunuh tadi. Karena orang sudah membunuh, nyawanya enggak bisa hidup lagi. Kalau yang ini kan dia mungkin tobat masuk Islam meskipun syirik. Yang ini duraka tobat nanti bakti lagi seorang tuan. Yang ini tolak rujuk atau mungkin menikah lagi dengan pasangan masing-masing, membina keluarga baru, beranak pinak, membina rumah tangga muslimin yang berikutnya. Masih ini lagi ini sudah mati seorang muslim, lebih-lebih dia masih diharapkan kebaikannya, mungkin kepala rumah tangga, mungkin anak yang begini begitu, mati tak bisa dihidupkan lagi. Nah, dia yang dipakaikan mahkota. Hadis ini disahihkan Syarbani dalam silsilah sahih, namun syahidnya lihat di antara perkara-perkara yang dilakukan iblis dalam upayanya sehari-hari untuk menyesatkan Bani Adam, menggodanya, menjerumuskannya pada kesalahan adalah menceraikan istrinya. Sehingga ini perkara yang perlu diwaspadai. Inna syaitana kana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikan syaitan itu musuh kalian. Ada syaitan ini. Huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahum. Tapi dia dan bala tentaranya bisa melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Dalam ayat begitu kata Allah, dan dalam hadis tadi jelas Nabi menyebutkan di antara upaya mereka salah satunya supaya suami ribut sama istrinya sampai tingkat cerai. Kadang memang masalah kerupuk, kadang memang masalah oleh-oleh, kadang memang masalah sepele, akhirnya sampai minta cerai. Apalagi kalau pas masa dekat atau siklus haidnya, haid itu pengaruh besar. Sehingga coba perhatikan, kadang sebagian wanita seperti itu ketika haid kok prakoyo biasane ya. Biasanya sabar, nerimo, saiki kok koyo kurang, terus kemudian kok emosian, sedikit tersinggung. Biasanya enggak begitu. Coba ternyata pas haid misalnya. Maka ada hikmah di sini, dilarangnya tolak saat haid, mentolak istri saat haid. Kita lihat ini. Bapak, itu tadi. Kemudian juga di sisi lain memang ada talak itu dibolehkan. Bahkan ada pada sebagian kasus dianggap baik talak itu. Sehingga ini untuk menyeimbangkan yang tadi kan rapi, ojo. Seakan-akan kalau sudah talak, sudah pisah rumah tangga, itu rumah tangga yang mesti selalu 100% gagal. Belum tentu, kadang ada yang memang baiknya pisah. Ya. Sehingga tidak juga 100% asal pisah lo malu di masyarakat begini itu, jangan. Yang pertama lihat secara syar'i, baik gak buat agamanya. Kalau ternyata pisah, ini jadi baik, alhamdulillah. Ya, mana yang lebih baik, dekat kepada Allah SWT. Disebutkan di dalam sebuah hadis ada tiga golongan yang terancam jika berdoa tidak akan diijabahi doanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimah taala, salatatun yad'una Allah fala yustajab lahum. Ada tiga orang atau tiga golongan yang kalau berdoa tidak diijabahi. rajulun kanat lahu imra'ah sayyi'atul khuluq falam yutalliqha. Seorang yang memiliki istri yang sangat buruk akhlaknya, perangainya, kemudian dia tidak mentalaknya. Tetap sudah berbagai macam, dan keburukannya itu bukan hanya pada dirinya. Karena kalau hanya pada dirinya tidak mempengaruhi keluarganya dan yang lain. Saya dapat fatwa dulu dari guru kita, Syekh Rahman Adni, ditanya ya, apa artinya, bagaimana Syekh ini ada seorang pasangannya, suaminya kerjaannya cuma nganggur depan dan depan TV, enggak mau kerja, wah, apa sehari-hari lewat-lewat bolong-bolong sholatnya dan berbagai macam. Suruh sabar. Itu terhadap suami. Dan demikian pula yang sebaliknya. Kenapa? Saya menyebutkan karena hidayah itu tidak mesti sama. Serempak satu keluarga dapat hidayah, kenal ngaji, langsung sepaket 7 orang untuk hidayah kabeh. Kadang ibunya dulu, ya, kadang suami istrinya, kadang suaminya dulu, baru istrinya, kadang anaknya dulu, baru ngejak orang tuanya, kadang orang tuanya dulu, anaknya sudah remaja, baru dijak urung gelem, ya baru beberapa tahun berikutnya. Dan diasuh untuk tafaul, optimis, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Angel tenan nih, enggak, ya sampai si mobil. Insyaallah saya kunu salafiyan. Insyaallah akan jadi salafi. Imma gadan atau imma ba'dagad. Kalau enggak besok, lusa. Itu tafa'ul ya Syekh. Innallahi yuhibbul fa'il, dan Allah suka apa tafa'ul, optimisme. Percaya insyaallah, husnudzan sama Allah, terus usaha, terus usaha. Adapun hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu hikmahnya. Maka ketika mendapati dari keluarga kok belum bisa begini, belum bisa begitu, sabari. Apa yang dijadikan di situ ditanya, ketika contoh kasus tadi itu, sang suami itu bukan hanya tidak melarang istrinya sholat, ngaji, bahkan mendukung. Sana yang rajin sholat, ngaji, tapi dia sendiri enggak. Dan istrinya pun tetap istiqomah dan tidak terbawa, terpengaruh oleh suaminya. Maka seperti ini sabari. Ya. Berbeda halnya kalau ini sayyi'atul khuluq, jelek akhlaknya, ini mempengaruhi, menggoda, menyeret, membawa suaminya. Arab ngaji ngopo to Mas, ngaji-ngaji terus. Mbok terus bawa lagi, mau nyumbang, mau sedekah. Loh, aku ya butuh loh Mas. Gini, lha kapan sedekahnya? Mau ini lagi ke masjid, mbok salat teng dalem ya sakit to Mas. Udah dak teng masjid barang. Begini begitu, mau ini mau itu, terus begitu. Dan dia sedikit banyak terbawa. Nah ini yang perlu diwaspadai. Apa yang disebut? Ya terus. Dan dia kalah, tidak melakukan upaya, usaha, dia nasihati, dia bermakruf nahi mungkar. Disebut dalam hadis, 3 golongan yang mereka berdoa kepada Allah tapi tidak diijabai. Rajulun kana lahu imra'ah sayyi'atul khuluq falam yutalliqha. Seorang yang dia memiliki istri yang buruk akhlaknya, perangainya, namun tidak dia talak. Wa rajulun kana lahu ala rajulin mal falam yusyida. Disebutkan 3 golongan. Salah satunya ini tadi, yang pertama adalah dia yang tidak mentalak istrinya. Ada yang sampai ya, tanya ya subhanallah, Ustaz gimana ya Ustaz, sampai subhanallah kita itu enggak nyangka, wah kok yo, satu sisi sabar tenan tapi yo wah insyaallah sampai dia ya, ditendang, dikejak, di apa, tapi ya subhanallah, ya mau gimana kalau kita pisah, wah iya kita dukung. Sampai menyebabkan apa, silaturahim keluarga retak, dia dengan kakaknya, dia dengan ininya, saudaranya, semua pisah semua. Selama pokoknya aku ra gelem nemoni kowe nek kae durung. Alasannya apa? Bukan masalah tersinggung, cuma ya itu perangainya yang seperti itu. Anak gimana? Anak senang sekali kalau bisa sampai pisah dengan ibunya, ibu sambung ini. Senang sekali. Mau belajar, mau ini terganggu, mau ini mau ibadah, mau ini terganggu, diatur susah, kelayapan, enggak pernah izin, buka hijab kan main apa ini itu, wah, enggak karu-karuan. Wah, sulit. Dan seperti, dan mereka terbawa. Anaknya tiap hari lihat ributnya, lihat ibunya dandanannya kayak gitu, lihat omongannya, miso-misonya seperti itu. Nah, pendidikan terus. Ini gak bisa mampu. Sudahlah. Sehingga ini tadi apa yang saya sebut, tidak selamanya tolak itu selalu apa? Gagal, jelek. Bagus kalau dia bisa kuat. Tapi anu ya gimana ya, kalau bisa bismillah. Ketika emang seperti itu, maka ketika alhamdulillah ditakdirkan pasangan yang masya Allah baik, masih bisa mendengarkan suami. Adapun kadang-kadang gelem nurut wabai wanita lah, kadang gak mau, alhamdulillah ghalib. Ya seringnya bisa dikandani ya masya Allah mau di... Tapi ya kadang-kadang seperti itu. Tetapi kalau ya sebagaimana tadi, sampai bisa menyeret keluarganya, membawa, nah ini urusannya, taruhannya surga neraka ya. Maka tadi disebutkan salah satu golongan yang tidak akan dijabai doanya, seorang yang punya istri buruk perangai, tidak dia cerai. Kembali ke masalah talak perceraian. Sehingga tadi itu sikap pertengahan dalam al-Islam, bukan sebagaimana sebagian ajaran agama yang mengharamkan talak, tapi juga tidak sebagaimana sebagian keyakinan yang lain yang mereka seenaknya main talak tanpa batas maksimal, tanpa batas waktu, tanpa batas maksimal, berapa kali talak, talak rujuk seperti bahan permainan. Maka Islam memperbolehkan talak, itu pun ada aturannya dan dengan alasan yang syar'i. Baik, kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Ala ma tayassar, hasba ma tayassar, apa yang mudah bagi kita. Qala rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala muqatiban lin nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin. Di sini Allah berbicara, berfirman dengan mukhatab, pihak yang diajak bicara yang pertama adalah nabi, kemudian kaum mukminin. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, idza talaqtumun nisa, jika kalian mentalak istri-istri kalian. Nah, khitab yang pertama kepada nabi, ya ayyuhan nabi, hai nabi. Tapi tidak dikatakan idza talaqta ya imra'atak, jika engkau, tapi idza talaqtumun nisa, jika kalian, kepada kaum mukmin. Anggaplah tidak disebut seperti itu. Apa yang berlaku bagi nabi, hukum asalnya berlaku bagi umatnya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan, ini khusus untuk nabi, tidak untuk yang lain. Nah itu baru. Tapi selama tidak ada dalil khusus, apa yang Allah perintahkan kepada nabinya otomatis berlaku bagi umatnya. Apalagi yang ini di sini disebut, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa. Kitabnya berbalik atau beralih dari nabi satu orang kembali kepada jamaah kaum muslimin, kaum mukminin. Idza talaqtumun nisa, jika kalian mentalak istri-istri kalian, fatallikuhunna liiddatihinna, maka talaklah mereka liiddatihinna. Disebut ai idza aradtum talaqahunna, maksudnya jika kalian mentalak istri kalian, yaitu jika kalian hendak mentalak mereka. Jadi maksudnya seperti itu, Bu. Makanya disebut, maka talaklah mereka sesuai dengan masa iddahnya. Ini peringatan ketika hendak melakukan talak. Sehingga, dan tadi apa yang disebut, ya ayyuhan nabi, khitab pertama kepada nabi itu menunjukkan besarnya urusan. Khitab yang ditujukan kepada syakhsan, ya, gumanzilah, seorang yang punya kedudukan yang tinggi, itu menunjukkan pentingnya urusan. Apalagi umat yang paling mulia, orang yang termulia, paling Allah cintai adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa, menunjukkan ini perkara penting. Menunjukkan ini perkara penting. Kemudian pula juga berlaku, tapi bukan hanya kepada nabi, tapi berlaku pada umatnya, ya, karena dalilnya umum dan tidak ada kekhususan untuk nabi. Lebih-lebih ditambah di sini idza talaqtumun nisa, jika kalian mentalak istri kalian. Kemudian secara zahir ini asalnya fiilnya, kata kerjanya adalah fiil madhi, talaqa yutalliqu, ya ini talliq itu fiil amr, fiil madhinya talaqa, sudah mentalak, yutalliqu sedang mentalak atau akan mentalak, talliq cerailah, talaklah, fi'il amr perintah. Nah di sini idza talaqtumun nisa, talaqa ya, talaqta, talaqtum, ini semua fi'il madhi, bahasanya past tense ya, sudah lampau, sudah lewat. Jadi idza talaqtumun nisa aslinya jika kalian sudah mentalak wanita, tapi maksudnya bukan seperti itu. Jadi kadang ada fi'il madhi maksudnya doa, rahimahullah, rahimah itu fi'il madhi, tapi maksudnya bukan fulan sudah dirahmati, tapi doa semoga Allah merahmatinya, rahimahullah, ya begitu. Makanya tergantung konteks, tergantung niat juga, dan tergantung urf yang dimaksud apa. Makanya Syekh Utsaimin membolehkan mengucapkan fulan almarhum, kayak yang dimaksud bukan memastikan tetapi doa semoga Allah merahmatinya, dibolehkan Syekh Utsaimin di Syarah Nuzhatun Nazar. Jadi kembali kepada urf dan niat apa yang mengucapkannya. Taib. Contoh yang lain banyak. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Idza qara'ta, kalau zahirnya diterjemahkan jika engkau sudah baca Qur'an, maka ta'awudzlah, minta perlindungan kepada syaitan. Makanya zahiriyah berpendapat seperti itu. Kalau sudah selesai baca Qur'an baru a'udzubillah minasyaitonir rajim. Karena zahirnya seperti itu. Tapi jumhur ulama tidak. Itu maksudnya kalau kalian akan baca, ya, idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, kalau kalian nyaris baca, hendak baca, itu sama seperti qad qamatis salat, qad qamatis salat, salat nyaris ditegakkan, salat akan ditegakkan, padahal fi'il madinya qamat as-salat, salat sudah ditegakkan. Sudah apa? Belum. Ini kan iqamah, baru mau. Nah, jadi ada qarinah, ada hukum umum dan ada beberapa yang tidak letter lock seperti itu. Maka penting dalam menerjemahkan tahu kaidah-kaidah seperti ini. Jangan sampai la yu'minu ahadukum la iman lima la amanatalah, tidak ada iman bagi yang tidak punya amanah, diterjemahkan begitu saja kalau disalahpahami sehingga kemudian dikafirkan. Berarti wong sing ora amanah ki ora mukmin, berarti kafir. Nah, ini bahaya. Makanya di sering kan pernah kita sebutkan, menafikan ada nafyul wujud, ada nafyul sihah, ada nafyul kamal. Tiga kemungkinan. Tidak ada iman maksudnya tidak sempurna iman seorang yang tidak amanah. Artinya dia masih muslim tapi tidak sempurna imannya, dosa, berkurang imannya setiap bermaksiat, dan itu dosa. Nah, di sini apa yang dimaksud idza talaqtumun nisa bukan kalau sudah mentalak, tapi idza aradtum talaqahunna, hei kaum mukminin, hei nabi dan segenap kaum muslimin, jika kalian akan mencerai mereka, istri-istri kalian, ini maksudnya. Maka ini pentingnya belajar di bahasa Arab dan kalam keterangan para ulama ya, di dalam tafsir terlebih. Faltamisu, yakni fatallikuhunna liiddatihinna, maknanya faltamisu litalaqihinna al-amral masyru'. Maka carilah ya perkara yang disyariatkan ketika hendak mentalak mereka, cara-cara yang syar'i dalam mentalak mereka. Wala tubadiru bitalaq min hini yujadu sababuh, dan jangan kalian terburu-buru segera mencerai mereka sejak pertama kali didapati sebabnya. Karena emosi, karena wah ini pantas dicerai langsung. Min ghairi mura'atin li amrillah, tanpa mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan talak ini di urusan lelaki. Ya, karena supaya juga mereka ketika hendak mentalak itu dipikir, dipaskan momennya dan tidak serta-merta atas emosional langsung di ucapkan talak tersebut. Nah, tadi diperintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berlaku pula bagi umatnya tentang urusan talak, agar mereka jika hendak mentalak itu memperhatikan urusan masalah iddah, yaitu masa menanti sebelum betul-betul lepas resmi, tidak lagi dalam ikatan pernikahan di bawah mantan suaminya. Tetapi selama masa penantian, masa iddah, dia masih istrinya dan dia masih suaminya, yang ini wajib menafkahi dan yang itu dinafkahi. Dan ini sebelum talak-talak bain yang ketiga dan lepas yang terakhir, dan itu ada ketentuannya. Jadi talak itu ada istilahnya talak raj'i. Talak raj'i yang adalah talak yang masih bisa dirujuk istrinya. Masih bisa dirujuk kembali. Dengan tanpa menikah, tanpa akad baru. Ini selama, yaitu selama masa iddah. Setelah ditolak, masih di rumahnya, ya, kemudian ingin merujuk, sudah tinggal langsung dirujuk. Dan urusan tolak masih terhitung, dihitung satu, tetapi dia boleh rujuk tanpa akad, tanpa pernikahan baru. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, maka dia apa yang diistilahkan, dia sudah talak bain, sudah terpisah, tetapi bainunah sughra, kecil. Kenapa? Karena dia masih bisa rujuk, ya, dia masih bisa rujuk, masih bisa kembali, tapi dengan akad baru. Adapun bain bainunah kubra, itu besar, betul-betul sudah ketiga dan dia diharamkan untuk kembali ke istrinya, ya, kecuali istrinya menikah kembali dan berhubungan badan dan dia ditolak lagi oleh suaminya tersebut, kemudian dinikahi kembali oleh yang tadi. Ya, ada beberapa kondisi-kondisi tentang talak tersebut. Namun pada umumnya, ya, talak tersebut di antara hikmah ada masa iddah. La'allallah yuhdithu ba'da dzalika amra. Barangkali Allah memunculkan sesuatu yang lain setelah kejadian tersebut. Dan para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini di antara asbabul wurudnya ada yang mengaitkan dengan kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentalak istrinya, yaitu Hafsah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah rahasia kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun Hafsah menceritakannya kepada istri Nabi yang lain, yaitu Aisyah. Ya. Radhiyallahu anhuma. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka dekat, ya, meskipun madu, bersaing sehat, dan mereka biasa berbincang. Ya. Maka Hafsah menyampaikan rahasia tersebut kepada Aisyah, suatu hal yang membuat marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu mencerainya. Dan dia datang kepada keluarganya, ya, menceritakan kepada Umar dan seterusnya, dan datang perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk raji'ha, kembalilah engkau kepadanya, fa innaha qawwamah sawwamah, karena dia seorang wanita yang malam hari suka qiyamul lail, salat malam, terus sawwamah, siang hari puasa. Wahia min azwajika fil jannah, dan dia itu termasuk istri-istrimu besok di jannah. Lalu diperintahkan untuk merujuknya. Disebutkan demikian sebagian riwayat. Ada lagi yang mengaitkan itu dengan kisah proses talaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar mentalak istrinya, ya, mentalak salah seorang istrinya. Sementara istrinya saat itu sedang haid. Ya. Kalau tadi kan Nabi mentalak Hafsah, Hafsah langsung pulang. Perkara yang dikembalikan ke sini mestinya setelah ditalak masih menunggu di rumah, tidak langsung pulang, tapi itu langsung pulang. Kalau ini Ibnu Umar mentalak istrinya sementara istrinya sedang haid, yang mestinya talak tidak seketika wanita sedang haid. Maka terkait dengan hal ini ada yang menyebutkan kaitannya asbabul wurud, sebab turunnya karena masalah ini. Dan Ibnu Umar kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raji'ha, kembalilah ke istrimu sana. Tunggu sampai datang masa sucinya. Kalau engkau tetap ingin mentalaknya, talak dia sesuai pada momen yang tepat, yang sesuai dengan syariat. Nah, dan ini tidak menafikan bertentangan satu dengan yang lain. Dan mungkin suatu ayat turun karena yang ini dan yang itu. Kejadian ini Nabi terhadap Hafsah dan Ibnu Umar terhadap putrinya. Al-Muhim, turun ayat ini khitab kepada Nabi dan kepada umatnya, Ya ayuhan nabi, hai nabi, idza talaqtumun nisa, kalau kalian wahai muslimin hendak mentalak istri-istri kalian, fatallikuhunna liiddatihinna, maka cerailah mereka liiddatihinna, yakni ai li ajli iddatihinna, berdasarkan masa iddah mereka. Bi an yutalliqaha, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, bi an yutalliqaha zaujuha wa hiya tahirun fi tuhrin lam yujami'ha fihi, yaitu tolak yang sunnah, ini yang disebut tolak sunnah, yakni yang sesuai dengan syariat ketika memang dibutuhkan tolak, yaitu dia mentolak istrinya tersebut oleh sang suami, wahia tahir, dan bukan dari istri minta cerai, kalau itu khulu pembahasannya. Kalau ini tolak dari suami, suami mentolaknya satu kali, bukan dua, bukan apalagi tiga kali, ini sunnahnya. Kemudian wahia tahir, dan sang istri itu suci, dalam masa suci tidak sedang haid. Fituhrin lam yujami hafi, dan belum pernah dijimai sejak haid terakhir. Misalnya hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ke seminggu, dua minggu. Yang penting sejak haid terakhir belum pernah dijimai. Apa hikmahnya? Kalau dijimai barangkali jadi. Kalau ada anaknya ditolak cerai, nikah lagi, keluar anak, ini anak isopo, nanti ribut. Itu anak saya. Yang satunya enggak, ini sudah nikah sama saya, anak saya, ribut. Dan beberapa hal. Maka banyak hikmah di situ terkait dengan sang istri, sang wanita sendiri, sang mantan suami, dan sang calon suami yang lain kalau memang ingin menikah lagi. Maka agama Islam, karena memang Allah yang menciptakan, Allah yang membuat, Allah yang maha tahu. Ya, orang awam yang berpikir logis saja, dia tahu. Kenapa kok Islam membolehkan poligami bagi yang sesuai syaratnya ya, yang sesuai ketentuannya. Kenapa tidak poliandri? Ya coba kalau misalnya suaminya satu, istrinya tiga atau empat, semuanya hamil semua, lahiran, ya udah ini suaminya yang luar bayarin, beres. Nah kalau istri satu, poliandri, suaminya tiga, lahiran anak, ini anak isopo, ribut. Hamil satu, yang hamil satu, lahir anak satu, kembar aja dua, suaminya tiga. Oh enggak ribut. Ini nasabnya siapa? Bin sapa ini? Bintinya bingung. Maka enggak bisa adil kok dipadake. Kalau boleh poligami ya berarti poliandri. Namanya adil itu bukan sama rata, tapi tempatkan segala sesuatu sesuai kedudukannya, kodratnya, tabiatnya. Islam jangan tanya, jangan mengajari Islam tentang memuliakan wanita. Dulu di masa jahiliyah wanita diinjak-injak, dinikahi, mahar dikuasai oleh wali-walinya. Wanita enggak dikasih bagian, cuma dijimai enggak dapat bagian mahar. Wanita ditolak, diambil lagi, dinikahi tanpa batas, diperlakukan betul-betul terhina. Islam memuliakan wanita, enggak boleh seperti itu. Bagian warisannya dijelaskan, disebutkan, enggak boleh disentuh, diambil sepeser pun oleh walinya, enggak boleh. Wanita dijaga, diijab dan berbagai macam, betul, tapi juga jangan berlebihan menyikapi wanita, disamakan, minta, menuntut sama seperti laki-laki. Laisa dzakaru kal unta, wanita tidak sama dengan laki-laki. Tapi insyaallah tentang masalah talak insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Ini yang bisa kita sampaikan. Al-afu minkum ala tafsir wal ilmu indallah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.